Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyurul muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini kita akan membahas rukun yang kelima dari arkanul iman sittah, dari enam rukun iman, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan yaumul akhir. Yaumul akhir, kata Syekh Abdus Salam bin Barjis rahimahullah, adalah yaumul qiyamah. Dan apa-apa yang terjadi padanya yang wajib untuk diimani dari berbagai macam perkara dan kengerian. Maka ahlu sunnati wal jamaah meyakini tentang terjadinya hari kiamat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat, wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin, mereka beriman. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu, Allah subhanahu wa ta'ala dialah ilah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih, wa man asdaqu minallahi haditha. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah yang lebih jujur, lebih benar pembicaraannya daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala, juga Allah firmankan dalam surah Al-Hijr, wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ayat-ayat yang telah kita sebutkan ini menjelaskan dengan begitu jelas tentang bakal terjadinya hari kiamat, dan menunjukkan kepada kita bahwa inilah akidah seorang mukmin, itulah akidah seorang muslim, dan itulah akidah ahlus sunnati wal jamaah, mengimani dan meyakini bakal terjadinya hari kiamat. Kemudian kata Syekh, wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk dalam kategori yang harus diimani terkait dengan yaumul akhir dan hari kiamat, adalah al-imanu bil ba'tsi, mengimani adanya hari kebangkitan. Apa itu al-ba'ats? Kata Syekh, wa huwa ihya'ul mauta, yaitu dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati. Dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-68, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup kembali sangkakala tersebut. Fa'idahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun bangkit dari kubur-kuburnya menunggu datangnya putusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ini ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, menggambarkan tentang beberapa proses peniupan sangkakala. Sebagian ulama menyebutkan terjadinya peniupan sangkakala sebanyak 2 kali, sebagian menyatakan terjadi sebanyak 3 kali. Kalau yang menyebutkan 2 kali, berarti mereka menggabungkan antara nafkhatul faza' dengan nafkhatu as-sa'qi, peniupan yang mengagetkan seluruh makhluk juga sekaligus mematikan semua makhluk kecuali yang Allah perkecualikan. Dan tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan dari kubur-kubur mereka. Kalau yang menyebutkan 3 kali tahapan, berarti dipisahkan antara nafkhatul faza', tiupan yang mengagetkan, dan yang kedua nafkhatus sa'qi, tiupan yang mematikan, dan yang ketiga nafkhatu al-qiyam li rabbil alamin, atau nafkhatu al-ba'ats, tiupan untuk membangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah gambarkan dalam surah Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mulai awal penciptaan kalian, akan kami ulangi kembali sebagai janji yang benar dari kami, dan kami benar-benar akan melakukannya. Ayat ini barakallahu fikum memberikan penjelasan, sebagaimana dahulu Allah menciptakan kita permulaannya, dari sebelumnya kita tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Untuk menciptakan pertama kali sesuatu yang mudah bagi Allah, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang berat. Maka kalau kemudian muncul dalam fikiran-fikiran manusia penolakan terhadap hari kebangkitan, maka Allah kabarkan ini kepada kita bahwa kamilah yang telah menciptakan kami pertama kali. Nu'iduhu, akan kami ulang pula kembali untuk membangkitkan kalian. Bahkan dalam sekian banyak ayat Allah menjelaskan dan menggambarkan bahwa untuk mengulang kembali penciptaan kita lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menurut akal fikiran kita. Karena mendaur ulang, boleh dibahasakan mendaur ulang, itu lebih mudah dibandingkan menciptakan pertama kali. Yang meskipun hakikatnya tidak ada perbedaan dari sisi kesulitannya antara menciptakan pertama kali dengan kemudian Allah membangkitkan kita lagi nantinya, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kami ulang kembali, wa'dan 'alaina, sebagai janji yang pasti dari kami. Dan barakallahu fikum, penggambaran kita tatkala dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di yaumul akhir, itu pula yang bakal terjadi kondisi kita di saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita pertama kali, tatkala kita keluar dari rahim ibu kita. Naam, Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dengan beberapa keadaan. Satu, na'am barakallahu fikum, tanpa berpakaian, telanjang bulat. Yang kedua, tidak bersandal di saat keluar dari rahim. Yang ketiga, tidak dikhitan, tidak disunat. Maka seperti ini pulalah keadaan kita tatkala Allah membangkitkan kita nantinya. Maka perhatikan barakallahu fikum, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Akan dihimpun, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat. Naam. Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak bersandal. Hufatan, uratan. Dalam keadaan mereka tidak berpakaian telanjang bulat. Ghurla, dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Seperti inilah gambaran kita nantinya. Naam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Idzan ya Rasulullah yanzuru ba'dhum ba'dha." Kalau begitu akan saling melihat satu dengan yang lain, laki-laki dengan wanita. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Al-amru yauma idzin asyad min ayyuhimmahum dzak." Kengerian yang ada pada hari itu jauh lebih dahsyat daripada mereka memperdulikan untuk melihat satu dengan yang lainnya karena kengerian yang ada pada hari itu. Maka barakallahu fikum, ini diantara perkara yang wajib kita imani, masuk dalam kategori keimanan kepada yaumul akhir atau yaumu al-qiyamah, adalah al-iman bil ba'ats, mengimani adanya kebangkitan. Demikian pula kata Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah, wal imanu bi sahaifi al a'mal. Termasuk dalam kategori yang harus diimani terkait dengan yaumul akhir, mengimani adanya lembar catatan-catatan amal yang akan diberikan dengan tangan kanan atau lewat tangan kanan atau dari balik punggung dengan tangan kiri atau dari balik punggung-punggung. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua dan saudara-saudara kita termasuk orang-orang yang Allah takdirkan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Hal ini Allah gambarkan di dalam ayatnya. Bagaimana penggambaran orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, serta kesudahan perkara yang mereka dapatkan, dan bagaimana keadaan orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan catatan amalnya dari belakang punggungnya diterima dengan tangan kirinya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah mulai ayat yang ke-19, Syekh sebutkan di sini, fa amman utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaqul, maka dia menyatakan, ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah catatanku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku menyangka, yakni aku meyakini bahwa aku akan menemui hisabku ini. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia pun berada dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya sangat dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kalian dengan sedap disebabkan apa yang sudah kalian amalkan di hari-hari yang telah lalu dari kehidupan dunia. Ini barakallahu fikum penggambaran tentang orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan itu memiliki hubungan yang sangat kuat, memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan amal perbuatan kita ketika di dunia. Dengan amal perbuatan kita ketika di dunia, maka berupayalah untuk menjadikan amalan kita ini sebagai amalan yang ahsanu amala, sebagai amal terbaik. Akhlasuhu wa aswabuhu, ikhlas karena Allah, mencocoki sunnah sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada padanya kesyirikan, tidak ada di dalamnya riya, tidak ada di dalamnya kebid'ahan, karena mencontoh bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu upaya kita untuk menjadikan amalan itu benar-benar sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, berarti harus lebih semangat lagi kita, lebih giat lagi kita untuk mempelajari ilmu, mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menjadikan amalan kita sebagai amalan yang makbulan indallahi tabaraka wa ta'ala, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah azza wa jalla, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah, maka ia menyatakan, duhai kiranya tidak diberikan kepadaku catatan amalku ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu lagi hisabku. Naam, di sini muncul penyesalan ma'asyiral muslimin wal muslimah. Penyesalan yang sungguh kita katakan tidak berguna. Penyesalan yang berguna adalah, dan yang bermanfaat adalah, ketika kita masih hidup di dunia, menyesallah dari sekarang. Berupaya kita menjadikan amalan kita barakallahu fikum ahsanu amala, dari sisi kualitasnya bagus, dan juga mengupayakan barakallahu fikum kuantitasnya juga demikian. Kuantitasnya juga demikian, memperbanyak amalan-amalan tersebut. Maka kemudian ia menyatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya ternyata kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi untukku hartaku. Halaka anni sultaniyah, telah binasa dariku kekuasaanku. Di dunia dia orang yang berkuasa dengan kedudukannya, dengan tahtanya. Dia pun orang yang bergelimang harta, tetapi itu semua tidak bermanfaat di yaumul qiyamah. Bahkan Allah menyatakan, khuduhu fagulluh, pegang dia dan belenggulah dia. Thummal jahima salluh, kemudian masukkannya ke dalam neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh, kemudian belitlah dia dengan rantai, na'am barakallahu fikum, yang panjangnya sepanjang 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim, dia dahulu tidak beriman kepada Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan dorongan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim, maka tidak ada baginya pada hari ini teman dekat yang bisa menolongnya, yang bisa membantunya. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi dia kecuali makanan yang terbuat dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illa al-khati'un, tidak ada yang memakan makanan tersebut dari darah yang bercampur dengan nanah, kecuali orang-orang yang bersalah, yang banyak dosa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa ausi nafsi wa iyyakum, maka ana wasiatkan diri ana dan antum semuanya, ma'asyarul muslimin wal muslimah, na'am, untuk lebih waspada, untuk memperdulikan, memperhatikan nasib kita di yaumul qiyamah, di akhirat, dibandingkan kita tertipu dengan kondisi dan kehidupan dunia yang hanya sangat-sangat sebentar bagi kita, untuk kemudian tidak kita tukar dengan barakallahu fikum kehidupan akhirat yang panjang dan abadi. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, wal iman bil mawazin, masuk dalam kategori iman kepada yaumul akhir dan yaumul qiyamah, mengimani adanya mizan, adanya timbangan pada hari kiamat. Tudau yaumal qiyamah, yang diletakkan timbangan itu pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Di sana barakallahu fikum, amalan kita semua sudah termaktub dengan begitu jelas dan gamblang. Sampai-sampai kita akan menyatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan kitab catatan ini, dia tidak membiarkan yang kecil apalagi yang besar kecuali ia tulis semuanya. Di sana ada para malaikat-malaikat Allah, kiraman katibin, yang mulia lagi terus mencatat. Tidak ada apapun yang luput dari kita atau luput dari mereka, dari perbuatan kita yang mereka tulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang terucap dari kita. Di sana ada raqib, ada atid yang terus mengawasi kita. Na'am barakallahu fikum, sehingga sebagian ulama salaf menyatakan, siapa yang menghitung dan mengkategorikan ucapannya itu termasuk jenis perbuatan, maka niscaya dia akan sedikit dari berucap. Naam. Dia akan benar-benar menerapkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, bahwa di sana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita amalkan di dunia. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka ucapkan yang baik, atau kalau tidak bisa, mending diam saja. Naam. Karena Allahu Azza wa Jalla dalam ayat tadi menyatakan, ma yalfidhu min qawlin nakirah fi siyaqin nafi. Dia datang dalam bentuk nakirah, qawlin, bukan minal qawl dalam bentuk ma'rifah. Nakirah fi siyaqin nafi, dalam konteks penafian tidak ada apapun yang kita ucapkan. Maka kata para ahli nahu, tufidul umum, memberikan faedah umum, sifatnya mencakup semua jenis ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita. Naam. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan ada dampaknya baik ataupun buruknya, sekecil apapun itu. Fabarakallahu fikum, dalam kondisi amal-amal perbuatan kita, ucapan-ucapan kita sudah tertulis dalam sahaiful a'mal, dalam lembar-lembar catatan amalan itu, ternyata di sana Allah tabaraka wa ta'ala masih menyiapkan al-mawazin, masih menyiapkan mizan, timbangan-timbangan, yang itu semua dalam rangka untuk menunjukkan kepada kita keadilan Allah tabaraka wa ta'ala yang sempurna, bahwa tidak ada satu pun dari hamba-hamba Allah yang mereka terzalimi. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Mu'minun, qala Allah ta'ala, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, luar biasa. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Naam. Sebagai penjelasan yang ditimbang berapa jenis, di antaranya adalah dalam hadisul bitaqah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 90 dosa dan kesalahan yang masih sepandang. Ternyata dia memiliki bitaqah lembar catatan kecil. Di sana kalimat Allah, namun ternyata lebih berat mizan yang kemudian Allah Ta'ala selamatkan. Naam. Kemudian akan ditimpa sendiri, orangnya sendiri. Jangan berfikir itu Ustaz, kalau Ustaz jihad ya jelas kalah. Naam. Tidak demikian barakallahu fikum. Kadarnya di sisi Allahu Azza wa Jalla. Bisa antum bayangkan ketika para sahabat sempat menertawakan betis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau manjat pohon kurma karena betis beliau kecil. Naam. Ada apa dengan kalian mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, padahal betis itu dimizan lebih berat daripada gunung Uhud. Naam, lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Naam, berarti barakallahu fikum, di sana ada kualitas yang berkaitan dengan si hamba tadi, sejauh mana kedekatan dia kepada Allah. Ternyata kaki itu adalah kaki yang selalu berdebu. Naam, fi sabilillah, dalam jalan-jalan medan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka jadikan semua yang ada pada diri kita, kaki-kaki kita, tangan-tangan kita, semua anggota badan kita, wakafkan apa yang kita miliki untuk jihad fi sabilillah. Nah, untuk jihad fi sabilillah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tapi lain di lain pihak, iyadan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah menyatakan, wa amman khaffat mawazinuhu faulaika. Maka apa lanjutannya? Fa'amma man thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ini orang-orang beruntung. Naam, wa amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Fa'ummuhu hawiyah dalam ayat yang lain. Baik, kemudian yang berikutnya, wal iman bisyafa'ah fi dzalikal mauqif. Mengimani adanya syafaat di al-mawqif, di mahsyar. Dan as-syafa'ah barakallahu fikum, wahiyya anwa', ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Yang pertama, as-syafa'atul uzma, syafa'at uzma, syafa'at yang besar. Yang jenis syafa'at ini khassatun bin nabi, khusus bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu ketika ahlul mawqif, penduduk mahsyar, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka mengharapkan syafaat untuk disegerakan al-hisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sudah sering kita ulang-ulang bagaimana prosesnya. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam, beliau merasa enggan. Datang kepada Nabi Nuh alaihi salam juga demikian. Datang kepada Nabi Allah Ibrahim, datang kepada Nabi Allah Musa, datang kepada Isa, sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyatakan ana lahu, akulah yang berhak atasnya. Beliau menghadap kepada Allah tersungkur, bersujud di hadapan Allah, menyampaikan puji-pujian yang hanya berhak bagi Allah azza wa jalla. Sampai kemudian Allah katakan, ya Muhammad irfa ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad. Qul yusma, berkatalah engkau akan didengar. Wasal tu'ta, minta kamu akan dikasih. Washfa tushaffa, dan minta syafaatlah, engkau akan diberikan syafaat. Di sini nampak dari kisah ini barakallahu fikum tentang betapa batilnya akidah ubadul kubur, para penyembah kuburan, yang mereka memiliki ketergantungan dan keterikatan hati dengan para wali dan orang-orang saleh, yang selalu mereka menyatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Baik, kalimat ini muncul dari kaum musyrikin di zaman Rasul, yang mereka menyatakan na'am tentang berhala-berhala mereka, haula'i syufa'auna indallah. Atau na'am barakallahu fikum, umat Islam yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, yang mereka mengagungkan orang-orang yang dianggap wali, dan mereka menyatakan juga alasan yang sama. Mereka menyatakan alasan yang sama bahwa mereka para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak, na'am barakallahu fikum, harus menjadikan mereka sebagai perantara yang menyampaikan doa kami kepada Allah azza wa jalla. Perhatikan, untuk memberi syafaat saja para anbiya, para rasul ulul azmi, mereka merasa tidak pantas. Nabiullah Adam enggan, Ibrahim demikian, Nabi Nuh juga iya, Musa apalagi, sama semuanya. Nabi Isa juga demikian. Pun Rasulullah saja juga tidak langsung memberikan syafaat. Naam. Sampai Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Naam, sampai Allah izinkan. Fabarakallahu fikum. Maka untuk menetapkan seseorang sebagai ahlu asy-syafa'ah, itu butuh kepada hujjah, butuh kepada dalil. Maka kita katakan barakallahu fikum, disinilah betapa nikmatnya ketika kita dalam beragama selalu dibimbing berdasarkan dalil. Dalam beragama tidak boleh kita beragama karena katanya dan kata si fulan, apalagi kata si Allan, tidak. Dipertanyakan, adakah dalilnya di dalam Al-Quran? Adakah alasannya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kita tidak mengutamakan ucapan siapapun, pemahaman siapapun, dibandingkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Yang di sini juga barakallahu fikum menggambarkan kepada kita, menampakkan kepada seluruh ahlul mauqif tentang kadar dan derajat tinggi yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sayyidul mursalin, sayyidu waladi Adam, imamul anbiya'i wal mursalin. Naam. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Buhaira, pendeta Buhaira, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang ke negeri Syam, naam, bersama pamannya Abu Talib, di saat muda belia, yang ia menerobos ke kafilah dagang mereka, naam, dan menyatakan bahwa anak ini nantinya adalah sayyidul mursalin, naam, pemimpin umat manusia, dia akan diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmatan lil alamin. Sampai mereka bertanya, apa alasanmu mengucapkan kalimat demikian? Maka ia menyatakan bahwa tidaklah kalian melewati bukit Naam, setiap bukit yang kalian lewati kecuali bebatuan dan pepohonan bersujud. Bebatuan dan pepohonan bersujud. Dan keduanya tidak pernah bersujud kecuali karena lewatnya seorang nabi. Dan aku melihat pada pundaknya, naam, di sebelah kirinya ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Ini yang diucapkan oleh pendeta Buhaira. Kemudian yang meminta Abu Talib untuk pulang kembali ke Makkah, mengkhawatirkan keselamatannya, naam, dari kaum Yahudi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka asy-syafa'atul uzma, sekali lagi, menggambarkan tentang kadar tertinggi yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kaitkan sebagaimana disebutkan ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan tentang keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah atau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, nahnu al-akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamah. Kita ini umat terakhir, umat akhir zaman. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita fadilah dan karunia menjadi umat yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah lah yang mendapatkan keutamaan dengan syafa'atul uzma. Maka kita Allah takdirkan pula menjadi umat yang pertama kali Allah hisab, kemudian mengikuti umat-umat yang lainnya. Naam. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dalam lanjutan hadisnya. Dan kita orang yang pertama kali masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Kita berlanjut pada pembahasan kitab ini. Syekh Abdul Salam bin Barjis sebenarnya menyatakan, wasyafa'atu fi istiftahi babil jannati li ahliha. Yaitu syafa'at, naam, untuk diminta dibuka pintu jannah bagi pelakunya. Wahiyah khasatun bin nabi, dan sekali lagi syafaat ini untuk menjadikan penduduk surga atau calon penduduk surga bisa masuk ke dalamnya dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika mereka, naam, telah Allah takdirkan masuk ke dalam surga, mereka akan memasukinya, ternyata didapati pintu surga dalam keadaan tertutup. Maka kembali Rasulullah meminta syafaat. Dan ia bertanya, atau malaikat penjaga pintu surga bertanya, naam, siapakah engkau? Aku Muhammad. Maka sang malaikat menyatakan bahwa aku mendapatkan perintah untuk tidak membukakan pintu ini kepada seorang pun sebelum engkau memasukinya. Subhanallah. Maka Rasulullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, dan beliau yang pertama kali masuk di dalamnya, dan kita umat Islam mengikuti di belakang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sebagaimana hadis yang tadi sempat saya singgung dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allahu azza wa jalla menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang masuk ke dalam jannah, lebih-lebih lagi tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, yang juga masuk dalam kategori syafaat, wasyafa'atu fi takhfifil adzabi amman yastahiqquhu, dan syafaat untuk meringankan azab kepada orang yang berhak untuk mendapatkan azab tetapi diringankan azabnya. wa hiya khassatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang ketiga ini juga adalah syafaat yang sifatnya khusus untuk nabi. Naam. Sebagaimana syafaat-syafaat yang sebelumnya. Yang pertama syafaat apa? Khusus bagi nabi tadi apa? Syafaatul uzma. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua apa? Untuk memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah. Dan yang ketiga untuk meringankan azab bagi orang yang berhak mendapatkan azab. Ini terjadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib. Liyukhaffafa anhu al-adzabu fi nari jahannam. Untuk diringankan baginya azab di neraka jahannam. Dan subhanallah, mestinya dia berada di jahannam yang paling dalam, di keraknya jahannam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar dia atas pembelaannya kepada nabi. Ia marah kepada orang-orang yang mengganggu nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan sebenarnya Abu Talib cinta kepada Islam, senang kepada para sahabat, suka orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Bahkan tatkala nabi dalam dan para sahabat berada dalam pemboikotan beberapa tahun lamanya, ternyata di sana hadir, berada di tengah-tengah kaum muslimin, dan Rasulullah ikut bersabar menanggung penderitaan itu adalah Abu Talib. Namun satu yang belum pernah sepanjang hidupnya mengucapkan dua kalimat syahadah, yang menggambarkan kepada kita, menanamkan akidah kepada kita bahwa hidayah itu mutlak berada di tangan Allah. Hidayah itu taufik hanya Allah berikan kepada hamba, khusus dari pilihan-pilihan Allah, bukan kepada sembarang orang. Sampai-sampai pamannya saja, paman nabi saja, kerabat dekatnya, naam, tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi Abu Talib sebagai orang yang mengasuh nabi sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib, dan nabi begitu sangat cinta kepadanya, bahkan tatkala akan pergi ke negeri Syam untuk berdagang, Rasulullah merasa berat ditinggal oleh sang paman, sehingga ia pun merasa iba kepada nabi dan mengajaknya sekalian pergi, kemudian bertemu dengan pendeta Buhaira. Luar biasa kecintaan nabi kepadanya. Bahkan di saat nabi menikah dengan Khadijah dalam umur 25 tahun dan Khadijah umurnya 40 tahun, sebagian pendapat menyatakan 28 tahun umur Khadijah, sebagian yang lain menyatakan selain daripada itu, tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah umurnya 40 tahun. Yang menyampaikan khutbatun nikah Abu Talib, paman Rasul Abu Talib. Ia menyanjung-nyanjung memuji Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian menyebutkan tentang kebaikan nasab nabi dan fadilah-fadilah nabi. Ia sebutkan, ia sanjung-sanjung, kemudian menyebutkan akdun nikah dan menjelaskan mahar, menyampaikan mahar yang dijadikan mahar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menikahi Khadijah. Sekian banyak. Na'am barakallahu fikum. Pembelaan, pengasuhan Abu Talib kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah mentakdirkan ia, na'am, mendapatkan syafaat dari Nabi, diringankan azabnya, berupa dipakaikan terompah dari api atau diletakkan bara api di bawah dua lekukan kakinya. Na'am barakallahu fikum, yang menjadikan otaknya mendidih. Ia menyangka bahwa dia adalah ahlun nar, penduduk neraka yang berada, na'am, mendapatkan azab yang paling berat. Padahal Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia sedang mendapatkan azab dari tingkatan azab neraka yang paling ringan. Yang paling ringan. Na'udzubillahi min azabin nar. Kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am, dari azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu. Sebagaimana pesan Nabi kepada karib kerabatnya, orang-orang terdekatnya, kepada pamannya, kepada bibinya, sampai kepada putri kandungnya. Naam. Untuk mereka menebus diri mereka sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh mereka, dengan keimanan mereka, dengan takwa mereka. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaitannya juga sangat kuat dan sangat erat dengan amal saleh kita ketika di dunia. Oleh karena itu dalam ayat yang kita baca tadi, dalam surah Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan sedap, dengan penuh kenikmatan, disebabkan oleh amal perbuatan yang dahulu kalian lakukan tatkala hidup di dunia. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, tidak bosan-bosan untuk saya menasihatkan diri ana pribadi dan antum semuanya, untuk kita menyesali diri-diri kita di saat ini, dalam kehidupan dunia kita ini, sebelum ajal datang menjemput kita, yang kemudian penyesalan itu sudah tidak berguna lagi sama sekali. Wallahu ta'ala a'lamis sawab. Masih ada beberapa na'am jenis syafaat yang disebutkan. Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tersisa waktu 5 menit. Bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Jika dianggap ada yang perlu untuk ditanyakan. Jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum.